Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira amma ba'd. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang al-fa'il, babul fa'il. Bab tentang fa'il. Qala al-musannif rahimahullah, babun الفاعل مرفوع باب فاعلته مرفوع كقام زيد seperti قام زيد زيد adalah fa'il dari qama maka dia marfu wa mata amr Zaid meninggal amr adalah fa'il dari mata nanti akan dijelaskan oleh beliau apa faedah dari menyontohkan dengan dua contoh ini qama zaidun dan mata amrun wala yata'akhkharu 'amiluhu 'anhu wala yalhaquhu 'alamatu tathniyatin wala jam'in dan wala yata'akhkhar 'amiluhu 'amilnya fa'il tidak boleh diakhirkan ya dari fa'ilnya tidak boleh dia didatangkan setelah fa'il harus dia didahulukan dari fa'ilnya. Wala yata'akhkhar 'amiluhu 'anhu. Amilnya fa'il tidak boleh diakhirkan. Amil lebih umum daripada sekedar fi'il karena amilnya fa'il bukan hanya fi'il, yang merafakkan fa'il bukan hanya fi'il. Nanti akan dijelaskan pula. Wala yalhaquhu 'alamatu tasniyatin wala jam'in. Dan amilnya fa'il tidak diiringi dengan tanda tasniyah. Ya ketika fa'ilnya musanna wala jam'in tidak pula amilnya fa'il diiringi dengan tanda-tanda jamak ketika fa'ilnya jamak bal yuqal bahkan dikatakan qama rajulani di sini fa'ilnya musanna dan fi'ilnya tidak disertakan bersamanya tanda tasniyah tidak dikatakan qama rajulani tapi dijadikan fi'ilnya mufrad qama rajulan seperti itu fa'il yang mufrad qama rijalun bukan qamu rijalun ya wanisaun dan nisa tidak dikatakan qumna kama yuqal sebagaimana dikatakan pada fa'il mufrad qama rajulun ya wasyadza dan syadz jarang dalam penggunaan bahasa yang menjadikan ataupun bahasa yang menyertakan pada fi'ilnya tanda-tanda musanna dan jamak Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail. Datang silih berganti kepada kalian malaikat-malaikat bil-lail di malam hari. Di sini yata'aqabuna fikum malaikah. Malaikah secara zahir adalah fa'il dari ta'aqab. Dan bersama fi'ilnya yata'aqab disertakan pada jamak wawu yata'aqabuna bukan yata'aqabu. Ini jarang. Juga jarang contoh awamukhrijiyahum jarang ketika menjadikan hum sebagai fa'il dari mukhriji ya ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ketika diberitakan oleh salah seorang pendeta ya pamannya Khadijah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau akan diusir maka beliau berkata awamukhrijiyahum apakah mereka akan mengeluarkanku nanti akan ada penjelasannya ini juga. Wa yalhaquhu 'alamatu ta'nisin, panjang ini matanya ya. Wa yalhaquhu 'alamatu ta'nisin dan amilnya fa'il itu diikuti dengan tanda ta'nis. Yani kalau fa'ilnya muannas, fi'ilnya disertakan padanya tau ta'nis. In kana al-fa'ilu muannasa ketika fa'ilnya muannas, contoh qamat hindun. Disertakan pada fi'ilnya tau ta'nis. Kenapa? Fa'ilnya muannas. Wa tala'ati syams wa tala'ati syams asy-syams juga muannas hanya saja hind muannasnya haqiqi asy-syams majazi muannas haqiqi dan majazi bedanya apa ya kalau muannas haqiqi yang dia memiliki farj adapun yang majazi tidak memiliki farj itu apa muannas majazi wa yajuzu al-wajhani fi majazi at-ta'nits adh-dhahir boleh dengan dua sisi. fi majazi ta'nisi zahir, pada fa'il yang berupa mu'annas majazi yang zahir. Jadi kalau fa'ilnya mu'annas majazi dan isimnya zahir, maka boleh dengan dua sisi, boleh disertakan pada fi'ilnya ta'u ta'nis atau dibuang darinya ta'u ta'nis. Contoh, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum. Ya, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum. Di sini maw'idhah, mu'annasnya apa? Majazi. Ya, ditambahkan pada fi'ilnya ta'. Ya, boleh dibuang. Seandainya itu bikin kalimat yang lain, dikatakan qad ja'akum maw'idhatun. Ya. Wa fil haqiqiyil munfasil. Ya. Beliau di sini menyebutkan tempat-tempat di mana boleh dengan dua sisi, yakni fi'ilnya boleh disertakan padanya ta'ut ta'nis ataupun dibuang darinya ta'ut ta'nis. Tempat yang pertama tadi, fi majazi ta'nis adh-dhahir, pada fa'il yang berupa ta'nis majazi yang dhahir, bukan dhamir. Yang kedua, wa fil haqiqiyil munfasil, pada fa'il yang mu'annasnya haqiqi tapi munfasil, terpisahkan dari fi'ilnya, tidak langsung fa'ilnya datang setelah fi'ilnya. Contoh, hadaratil qadiyah imra'atun. Imra'atun mu'annasnya haqiqi. Ya, dan di sini fi'ilnya hadara. Boleh antum sertakan pada nyata hadarat al qadiyah imra'atun, boleh pula dibuang dari nyata hadara al qadiyah imra'atun. Kenapa boleh? Karena meskipun fa'ilnya mu'annas haqiqi imra'ah, tapi dipisahkan antara dia imra'ah dengan apa? Fi'ilnya hadara oleh pemisah, yaitu maf'ul al qadiyah. Wal muttasil fi babi ni'ma wa bi'sa, dan juga fa'il yang mu'annasnya haqiqi, bersambung dia datang langsung setelah ni'ma, tapi pada babnya ni'ma boleh. Ni'mat ni'matil mar'ah ataupun ni'ma al mar'ah gitu. Wa bi'sa, dan juga bisa, ini juga akan datang jelasannya. Contoh, ni'matil mar'atu hindun, boleh ni'ma al mar'atu hindun pada bab ni'ma dan bisa. Wa fil jama', dan juga pada jamak, jamak taksir ataupun isim jamak, ya, isim jenis jamak, seperti qalatil a'rabu, boleh antum bikin kalimat sendiri qala al a'rabu dengan membuang ta, ya. Illa jam'ai al sahih, jadi kalau jamaknya taksir boleh dengan dua sisi, atau isim jenis jamak yang dibedakan antara jamaknya dengan mufradnya dengannya, al a'rab a'rabi, arabun arabi, kalau al a'rab orang-orang Arab Badui, mufradnya Arabi. Kalau orang-orang Arab yang asli, Arabun, mufradnya Arabi. Illa jama'i at-tashih, ya, isim jenis juga boleh, isim jenis jamak. Illa jama'i, yani boleh dengan ta ataupun buang ta. Illa jama'i at-tashih faka mufradaihima, kecuali jamak yang dua jamak yang sahih. Jamak apa? Mudzakkar salim dan mu'annats salim, itu jamak, dua jamak yang sahih. Ada salim, salimnya itu adalah apa? Jamak yang sahih. Pada dua jamak yang sahih, mudzakkar salim ataupun mu'annats salim, maka sebagaimana mufradnya, sebagaimana isim mufrad gitu. Qama Zaidun, kalau mufradnya apa? Zaidun. Qama Zaidun, ketika mufradnya Zaidun dikasih ta enggak? Enggak kan? Qama Zaidun, ya sudah, ketika jamaknya pun tidak dikasih ta. Qama Zaidun. Qamatil Hindatu, ketika mufradnya dikasih ta enggak? Kasih kan? Qamat Hindun. Nah, ketika jamaknya dikasih ta. Qamatil Hindat. Tidak boleh dengan dua sisi. Pada contoh Qamat Zaidun hanya dengan satu sisi tanpa menyertakan padanya ta. Pada jamak mu'annats salim hanya dengan satu sisi, dengan apa? Menyertakan padanya ta. Wa inna ma intana'a fi an-nasr ma qamat illa Hindun. Hanyalah terhalang pada nasr, contoh ma qamat illa Hindun, ya, terhalang ya pada nasr kalam bebas, bukan pada syair. Contoh semacam ini, maqamat illa Hindun, enggak boleh dikasih ta pada nasr kalam bebas bukan syair, ataupun kalau pada syair ya bisa darurah. Kenapa tidak boleh dikatakan maqamat illa Hindun dengan disertakan pada fiilnya ta, padahal fa'ilnya secara zahir itu Hindun, ya? Karena katanya li annal fa'ila mudzakkarun mahdzuf, karena aslinya fa'ilnya qoma itu mudzakkar ya mahdhuf, yani maqama ahadun gitu loh, ya, mudzakkar kan, ya, ka hadzihi, ya, Li'anna al-fa'ila mudzakkarun mahdzuf, karena fa'il mudzakkar. Dibuang. Ya. Ka hadzihi fi nahwi, sebagaimana dibuang fa'il pada contoh au it'amun fi yaumin dhi masghaba yatiman. Itu ada fa'ilnya it'amun itu. Dia masdar beramal seperti amal fi'ilnya. Dan fa'ilnya dibuang, ini it'amuhu gitu. Yatiman maf'ulnya it'am. Ya, nanti di tempatnya insyaallah kita rincinya. Wa qudiyal amru, ini juga dibuang. Ya, fa'ilnya. Asmi' bihim wa absir. Asmi' bihim wa absir. Wa yamtani' fi ghairihinna, dan terhalang pada selainnya. Ya, panjang matanya ya. Di sini disebutkan bab al-fa'il marfu'. Bab bahwasanya fa'il itu adalah apa? Marfu'. Ya, kenapa fa'il itu marfu'? Ya, karena kalam itu tidak bisa lepas dari fa'il. Ya, khususnya yang terdiri dari jumlah apa? Fi'liyah, fi'lan fa'il. Ya umdah, fa'il itu umdah. Ya. Bukan fadlah. Apa yang merupakan fa'il? Ya, musnadnya. Musnadnya bisa fi'il sebagai qama zaidun ataupun isim fa'il aqaimun zaidun dan yang lainnya. Ya. Dan rafa'nya kadang hakiki tanpa kelihatannya qama zaidun, kadang hukmi, hukumnya rafa'. Seperti ketika fa'ilnya dimasuki huruf jar tambahan min ataupun ba, dia majrur lafadznya tapi hukumnya marfu fa'il. Seperti ya dalam ayat ma ja'ana min basyirin wala nadhir, tidak datang kepada kami min basyirin wala nadhir, seorang pemberi berita gembira ataupun pemberi peringatan. Di sini basyir secara lafadz apa? Majrur, tapi hukumnya marfu fa'il dari ja'ana, dijarkan oleh huruf jar tambahan. Ya, juga wa kafa billahi syahida. Ya, lafzul jalal Allah ya rabbnya fa'il itu. Dimasuki ba zaidah. Nah, kita baca saja ya syarahnya, nanti kita kembali lagi ke matan. Ya, setelah itu baru kita faham. Lamman qada al-kalamu fi dzikri al-mubtada'i wal khabari wa ma yata'allaqu bihima min abwab an-nawasikh syara'tu fi dzikri babil fa'ili. Ketika saya ataupun ketika telah selesai pembahasan tentang penyebutan mubtada dan khabar dan apa yang berkait dengan keduanya dari bab-bab nawasikh, maka jawabannya lamma ini syara'tu, saya masuk fi dzikri babi al-fa'il, pada penyebutan bab tentang fa'il. Wa ma ta'allaqu bih, dan juga apa yang berkait dengan fa'il dari naibul fa'il, min babi an-naib, juga bab at-tanazu' akan dibahas juga nanti. Wa ma ta'allaqu bih, dan apa yang berkait dengannya, dan juga apa yang berkait dengan bab mubtada dan khabar, yaitu bab al-ishghal. Haddul fa'il, definisi dari fa'il. I'lam anna al-fa'ila ibaratun an ismin sarihin aw muawwalin bih, usnida ilayhi fi'lun aw muawwalun bih, muqaddamun alayhi bil asalati waqi'an minhu aw qa'iman bih. Panjang ya definisi fa'ilnya, lengkap ini. Sebutkan di sini ya bahwasanya fa'il adalah ismin sharih, isim yang sharih. Zaidun, ya Amrun, Hindun, ini isim yang sharih. Yang kedua, aw muawwalin bih, isim yang ditakwil dengan isim yang sharih. Isim yang ditakwil dengan isim yang sharih. Dan takwil itu terjadi dengan masuknya huruf apa? Masdar anna, kemudian juga an dan ma. Seperti tabayyana li, jelas bagiku annaka alim, maksudnya engkau alim. Tabayyana mana fa'ilnya itu annaka alimun. Ya. Tapi bentuknya apa? Muawwal bisharih, ditakwil dia dengan apa? Isim yang sharih. Jadi masdar muawwal dari anna dan istilahnya itu fa'il. Apa takwilannya? Tabayyana li annaka alim, yani kaunuka alimun gitu. Kalau yang sore mah jelas ya, ja'a zaidun. Nanti insyaallah juga akan dijelaskan. Isim yang sharih ataupun yang ditakwil dengan isim yang sharih. Dan itu terjadi ya. Dengan apa? Masuknya huruf-huruf sabik ya. Yang membentuk dengan yang setelahnya menjadi apa? Masdar. Usnida ilaihi fi'lun, disandarkan kepadanya fi'il. Nah, itu bobitnya ya. Isim yang sharih ataupun yang ditakwil dengan yang sharih, yang isim tersebut fi'il disandarkan kepadanya. Fi'il disandarkan kepadanya. Yang nanti akan dicontohkan oleh beliau dengan contoh. Au mu'awwalun bih. Ataupun yang dita'wil dengan fi'il disandarkan kepada isim tersebut. Fa'il tadi. Muqaddamun alaihi bil asolah. Ya. Yang mana dia fi'il ataupun yang dita'wil dengan fi'il didahulukan. Dari fa'il bil asolah secara asalnya. Waqi'an minhu. Panjangnya. Fi'il tersebut terjadi dari fa'il. Au qa'iman bih. Atau tegak pada fa'il. Mungkin dengan kita melihat syarahnya, insyaAllah akan jelas. Lihat di sini contohkan beliau. Misalu dzalik, contohnya, fa'il adalah Zaidun. Min qawlika, dari ucapanmu, boroba Zaidun Amran. Ya, boroba Zaidun Amran. Mana fa'ilnya? Ya, Zaidun. Wa alima Zaidun, dan Zaid berilmu, mengetahui. Fal awwalu, lihat, maka yang pertama, yaitu apa? Boroba Zaidun. Ini adalah ismun usnida ilaihi fi'lun waqi'un minhu. Jadi Zaid adalah isim yang fi'il yang terjadi darinya disandarkan kepada Zaid. Ini menjelaskan makna tadi waqi'an minhu tuh. Waqi'an minhu yang mana? Ya. Fi'il atau ini ta'wil dengan fi'il terjadi darinya. Contohnya ini nih. Baraba Zaidun Amran. Ya. Maka Zaid adalah isim ya, yang fi'lun, mana fi'ilnya? Boroba. Ya, yang fi'il itu, ad-borob, pemukulan itu terjadi darinya. Itu makna apa? Waqi'an minhu. Jadi ad-borob itu terjadi dari Zaid, ya kan? Boroba Zaidun Amran. Dari siapa terjadinya pemukulan? Dari Zaid. Boroba Zaidun Amran. Itu makna waqi'an minhu tadi. Isim yang fi'il yang terjadi darinya disandarkan kepadanya. Nah, itu. Fa'inna dorob waqiyun min Zaid. Karena dorob itu terjadinya dari Zaid. Wasani, yang kedua dari yang qa'iman bih. Ya, pada definisi tentang fa'il itu. Au qa'iman bih. Ataupun yang fi'il itu qa'iman bih. Tegak terjadi padanya. Ini contohnya adalah. Yang kedua tadi. Alima Zaid. Zaid mengetahui. Ya. Wasani yang kedua. Ismun usnida ilai fi'ilun qa'imun bih. Ya. Zaidun, pada contoh alima Zaidun adalah isim yang fi'il, mana fi'ilnya? Alima. Ya. Fi'il yang qa'imun bih, ya, terjadi darinya, ataupun qa'imun bih, tegak padanya, usnida ilaih, disantarkan kepadanya. Mungkin yang lebih mudah lagi, mata Zaidun itu. Mata Zaidun. Zaid mati. Ya. Zaid meninggal. Zaid di sini adalah isim yang fi'il, mana fi'ilnya? Kematian itu kan, disantarkan kepada Zaid. Ataupun terjadi pada Zaid. Ya. Itu bedanya apa? Waqi'an minhu dengan qa'iman bih. Ya. Jadi apa? Fa'il itu kalau bukan waqi'an minhu, fi'il itu terjadi darinya, maka yang kedua, fi'il itu apa? Tegak padanya. Kalau yang terjadi darinya, boroba Zaidun Amron. Pemukulan terjadi dari Zaid. Kalau yang tegak padanya, mata Zaid. Zaid mati. Ya. Ini kan kematian, bukan Zaid yang apa memunculkannya, iya kan? Nanti insyaallah akan dijelaskan lagi nih. Wasani ismun usnida ilaihi fi'lun qa'im. Adapun yang kedua alima Zaid, Zaid mengetahui, Zaid berilmu. Ya. Usnida ilaihi fi'lun qa'imun bih, disandarkan kepada Zaid fi'il yang qa'imun bih. Ya, qa'imun bih. Terjadi padanya. Beda ya tangan tadi, waqi'un min Zaidin dengan qa'imun bih, beda. Fa innal ilma qa'imun bi Zaidin, karena ilmu itu qa'im, tegak pada Zaid. Yang lebih mulai tadi, mata Zaidun. Kematian tegak pada Zaid. Bisa gak dikatakan kalau qa'im waqi'an minhu? Gak bisa kan, masa kematian berasal dari Zaid? Ya tidak. Tapi kalau dikatakan qa'imun bih, baru tepat. Kematian itu terjadi pada Zaid, menimpa Zaid. Bisa difahami gak bedanya waqi'an minhu atau qa'iman bih? Fi'il yang terjadi darinya dengan fi'il yang tegak padanya. Ya. Insyaallah bisa ya. Jadi kalau waqi'an minhu, perbuatannya itu berasal dari fa'il. Kalau qa'imun bih, perbuatannya itu tegak menimpa fa'il. Menimpa apa? Fa'il. Ya. Wa qawli, kemudian dirinci lagi. Tadi beliau menjelaskan tentang makna waqi'an minhu atau qa'iman bihi. Wa qawli awalan, dan ucapan saya di awal. Ya, yang pertama, au mu'awwalun bih. Yang pertama kan tadi disebutkan fa'il adalah ismin sharih. Ismin sharih jelas ya. Au mu'awwalin bih. Apa makna mu'awwalin bih? Ya. Kata beliau, wa qawli awalan, dan ucapan saya di awal tadi, aw muawwalun bih, atau yang ditakwil dengan isim sharih, yadkhulu fi, maka masuk di dalamnya. Contoh, antakhsha'a. Antakhsha'a. Ya, takut, antakhsha'a. Untuk takut. Qulubuhum. Ya, fa'ilnya qulubuhum, hati-hati mereka. Lihat pada contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Belumkah datang saatnya lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum. Mana di sini fa'ilnya ya'ni an takhsha'a qulubuhum? Masdar muawwal. Iya. Bukan apa? Isim sharih. Ya. Kata beliau, fa innahu fa'ilun. Sesungguhnya dia an takhsha'a adalah fa'il, ma'annahu laysa bismin, padahal dia bukan isim. Isim bukan, an. Bukan kan? An ini huruf kan? An takhsha'a qulubuhum, annya huruf. Ya. Walakinnahu fi ta'wilil ismi. Meskipun dia bukan isim, tapi dia pada takwilannya isim. Apa takwilannya? Al-khusyu'. Jadi an takhsha' al-khusyu'. Ya, harus tahu antum apa maksudnya. Khasha'a yakhsha'u, maksudnya khusyu'. Jadi an, ya, an masdariyah ataupun an adalah termasuk huruf-huruf yang melebur dengan istilahnya menjadi masdar. Di antaranya yang lain anna, ya, ma juga. Maka an takhsha' sama dengan al-khusyu', maknanya. Kalau an tadriba ya adrab gitu kan. Wa qawli thaniyan, ya, jadi fa'il enggak mesti apa sharih. Kadang muawwal bi sharih, yang ditakwil dengan yang sharih. Yang itu terjadi dengan masuknya huruf-huruf masdar seperti an dan anna ataupun apa? Ma, ya. Ma masdariyah. Wa qawli thaniyan, kemudian ucapan saya yang kedua, au muawwalun bi. Ya. Yadkhulu fi. Sama itu ya. Au muawwalun bi. Muawwalun bi yang mana ini? Yang kedua. Tadi kan muawwalun, kalau yang pertama kan muawwalin, ya kan? Yang pertama itu kan ismin sharih au muawwalin bi. Usnida ilaihi fi'lun au muawwalun bi, ada dua ya. Ini yang kedua, muawwal yang kedua ini. Kita baca lagi ya definisinya. Fa'il adalah isim sharih au muawwal bi, ataupun yang ditakwil dengan isim sharih yang disandarkan kepadanya fi'il, atau yang ditakwil dengan fi'il. Nah, apa itu makna yang ditakwil dengan fi'il yang disandarkan kepada fa'il? Yadkhulu fi, maka masuk padanya contoh mukhtalifun. Mukhtalifun isim fa'il dari ikhtalafa yakhtalifu, mukhtalif, yang berbeda maknanya. Fi qawli ta'ala, dalam contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, mukhtalifun alwanuhu, yang berbeda-beda alwanuhu, warnanya. Ya, maka fa'alwanuhu, alwanuhu adalah fa'il. Ya, fa'il. Walam yusnad ilaihi fi'lun, meskipun tidak disandarkan kepada apa? Alwanuhu fi'il. Mana fi'ilnya sebelumnya, ada enggak? Enggak ada. Walakin, tetapi usnida ilaihi mu'awwalun bil fi'li, disandarkan kepadanya sesuatu yang ditakwil dengan fi'il, yaitu mukhtalif. Mukhtalif isi fa'il. Dia beramal seperti amalannya fi'il, sama merofakan apa? Fa'il juga. Fa'innahu fi ta'wili yakhtalifun dia, mukhtalifun pada takwilan makna yakhtalif, sama mukhtalifun alwanu dengan yakhtalif alwanu maknanya. Nah itu, jadi yang merofakkan apa? Fa'il, bukan ataupun tidak mesti fi'il. Kadang selain fi'il isim fa'il. Ya, wa kharaja biqawli muqaddamun alaih, kemudian ucapan beliau muqaddamun alaih, fi'ilnya tadi atau yang ditakwil dengan fi'il itu muqaddamun alaih, didahulukan dari fi'ilnya, itu syarat didahulukan dari fa'ilnya, syarat fa'il. Ya, muqaddamun alaih, keluar dari dengan ucapan saya muqaddamun alaih. Ya, nah, contoh Zaid, min qawlika, pada contoh ucapanmu Zaidun qama. Zaidun qama, di sini fi'ilnya mana? Qama. Didahulukan tidak dari Zaid? Tidak, tapi diakhirkan ya. Ya, kalau seperti ini adanya, maka Zaid bukan fa'il. Ya, syaratnya fa'il tadi muqaddamun alai, amilnya didahulukan dari fa'il. Jadi qama Zaidun, didahulukan qamanya, kemudian baru Zaid. Berapa kalau dibalik Zaidun qama, maka itu Zaid bukan fa'il. Falaysa bifa'il, maka dalam contoh Zaidun qama, Zaid bukan fa'il. Kenapa? Li'anna al-fi'la al-musnada ilaihi laysa muqaddaman alaih, karena fi'il yang disandarkan kepada Zaid itu laysa muqaddaman alaih, tidak didahulukan penyebutannya dari Zaid, bahkan mu'akhkharun anhu, diakhirkan. Maka i'rabnya bagaimana? Zaidun qama. I'rabnya zaid mubtada. Wal fi'lu dan fi'il setelahnya qama khabar. Adapun kegiatan qama zaid baru qama fi'il dan zaid fa'il. Kemudian bilang lagi insyaallah di sini enggak ada penjelasannya nanti. Wa biqauli dan dengan ucapan saya lihat muqaddamun alaihi bil asalah lihat. Dari awal lagi enggak apa-apa. Fa'il adalah isim yang sharih atau yang ditakwil dengan yang sharih yang disandarkan kepadanya fi'il atau yang ditakwil dengan fi'il muqaddamun alaih dan fi'ilnya atau yang ditakwil dengan fi'il itu didahulukan dari fa'il bil asalah. Ah ini mau dijelaskan apa sih makna bil asalah. Kata beliau wa biqauli dan dengan ucapan saya bil asalah maksudnya ataupun contohnya zaid. Oh ya. Keluar maksudnya biqauli ini ma'tuf pada kharaja tadi. Kharaja biqauli, keluar dengan ucapan saya biqauli dengan ucapan saya bil asalah secara aslinya nahu. Contoh zaidun. Zaid pada contoh ucapanmu qaimun zaidun. Ya, qaimun zaidun. Bisa tidak dikatakan zaid sebagai fa'il? Tidak bisa. Ya. Tidak bisa dikatakan zaid sebagai fa'il. Kenapa lihat? Fa innahu wa in usnida ilaihi syai'un muawwalun bil fi'li sesungguhnya. Ya. Zaid meskipun disandarkan kepada zaid sesuatu yang ditakwil dengan fi'il itu apa? Qaim, kan ditakwil dengan fi'il, isim fa'il. Karena dia beramal seperti amalnya fi'il. Wa huwa muqaddamun 'alaihi. Ya. Wa huwa muqaddamun 'alaihi dan dia pun didahulukan kan? Dari apa? Dari zaid, ya kan? Ya. Walakin tapi taqdimuhu 'alaihi didahulukannya qaim yang ditakwil dengan fi'il ini laisa bil asalah. Tidak bil asalah pada asalnya. Asalnya tidak demikian. Kenapa? Li'annahu khobar. Karena qaim itu khobar. Fahuwa fi niyati ta'khir. Sehingga dia meskipun didahulukan, maka dia pada niatan ta'khir. Yang namanya khobar bagaimana hukum asalnya? Diakhirkan atau diawalkan? Diakhirkan. Ya. Sehingga ucapan tadi, ucapan beliau dalam mendefinisikan tentang fa'il, ya, disebutkan syarat-syarat fa'il. Kata beliau, isim sharih yang ditakwil atau yang ditakwil dengan sharih disandarkan kepadanya fi'il atau yang ditakwil dengan fi'il. Didahulukan dia fi'il tersebut ya ataupun yang ditakwil dengan fi'il tersebut dari fa'ilnya bil asalah secara asalnya ya secara apa hukum asalnya maka keluar dengan bil asalah contoh ucapanmu qaimun zaidun tidak boleh kita katakan zaid sebagai fa'il dari qaim meskipun yang pertama syaratnya ada ya disandarkan kepadanya qaim kepada zaid yang kedua juga ada didahulukan daripada zaid tapi syarat yang berikutnya bil asalah tidak. Ya, karena qaim khabar aslinya ya diakhirkan. Cuma di sini penyebutannya diawalkan. Maka di i'rabnya zaid sebagai mubtada, qaim sebagai khabar. Ya. Li'anna khabar li'anna khabar fa huwa fi niyyati ta'khir dan dia pada niatan ta'khir. Ya, sampai di sini ada yang masih belum paham? Atau kita selesai dulu ya, nanti kita ini lagi, meraja lagi. Wa kharaja bi qawli, kemudian keluar dengan ucapanku ya. Waqi'an minhu. Ya, yang mana perbuatan ataupun yang ditakwil dengan perbuatan itu terjadi darinya dari fa'il au qa'iman bih atau tegak pada fa'il ya. Muncul dari fa'il yang kedua tegak pada fa'il wa kharaja biqauli dan keluar dengan ucapanku waqi'an minhu yang mana perbuatan tersebut waqi'an minhu muncul darinya ila akhirih contoh ya keluar dengan ucapanku waqi'an minhu ya contoh Zaidun. Zaid pada contoh ucapanmu duriba Zaidun. Zaid dipukul. Ya, Zaid dipukul. Bisa tidak dikatakan Zaid sebagai fa'il? Tidak bisa. Kenapa? Karena pemukulan tidak muncul dari Zaid, ya kan? Betul enggak? Muncul dari Zaid enggak? Ya, tidak. Tapi kalau dikatakan duriba Zaidun Amrun, maka Zaidun dikatakan sebagai fa'il. Kenapa? Karena pemukulan muncul dari Zaid gitu. Fa innal fi'la al musnad ilaihi waqi'un 'alaihi. Kalau dalam contoh ini duriba Zaidun, fa innal fi'la maka sesungguhnya fi'il yaitu duriba al musnad ilaihi yang disandarkan kepada Zaid waqi'un 'alaihi menimpa Zaid justru. Iya kan? Duriba Zaid menimpa Zaid kan? Bukan berasal dari Zaid. Maka Zaid bukan fa'il tapi nabul fa'il. Walaysa waqi'an minhu dan di sini duriba Zaid pemukulan bukan bersumber dari Zaid. wala qaiman bih, bukan pula ya tegak pada zaid ataupun qaiman bih ya, berdiri ataupun terjadi pada zaid ataupun qaiman bih, tegak pada zaid ya. Ya, fa innama masaltu al-fa'ila, ya, hanyalah saya menyontohkan al-fa'il dengan qama zaidun dan mata amrun, ya. Liyu'lam, agar diketahui, annahu laisa ma'na kaunil ismi fa'ilan anna musammahu ahdatha syai'a. Hanyalah saya menyontohkan fa'il dengan dua contoh, yang pertama qama zaidun dan mata amrun, agar diketahui bahwasanya laisa ma'na kaunil ismi fa'ilan, bukanlah maknanya isim itu sebagai fa'il, bahwasanya musammahu fa'ilnya ini ya ahdatha syai'a, memunculkan satu perbuatan, tidak. Kayak yang kita pahami kan kadang kayak gitu ya. Fa'il ya pelaku perbuatan gitu kan. Tidak mesti seperti itu. Ya. Bal kaunuhu musnadan ilaihi ala wajhil madzkur. Bahkan yang dimaukan dengan fa'il adalah musnadan ilaihi, musnad ilaihi. Sesuatu yang mana yang lain disandarkan padanya. Ala wajhil madzkur, di atas sisi yang telah disebutkan. Yani waqi'an minhu, bersumber darinya, ataupun qa'imun bih, ya tegak padanya. Ala tara, tidakkah engkau perhatikan, anna amron, bahwasanya amron, lam yuhdis al maut, dalam contoh tadi, mata amrun, bahwasanya amr tidak mengadakan kematian. Ya. Kalau kita katakan bahwasanya fa'il itu adalah pelaku perbuatan, ya tidak pas. Pada contoh apa tadi? Mata zaid, karena saya tidak melakukan perbuatan kematian ya. Tapi tegak mati ini kepada dia, terjadi padanya. Wa ma hadza yusamma fa'ilan, bersama dengan itu tetap dia dinamakan sebagai apa? Fa'il ya. Lumayan ya. Definisinya panjang. Coba kita ulangi lagi definisi dari al-fa'il. Semoga lebih jelas setelah ini. Kata beliau, fa'il adalah ungkapan tentang isim sharih. Isim sharih. Ya, contohnya apa tadi? Ja'a Zaidun. Ya, mata amrun, ini sharih. Au muawwalun bih, ataupun bukan isim sharih tapi yang ditakwil dengan yang sharih, masdar muawwal bentuknya. Ya, ditakwil dengan huruf-huruf apa? Masdariyah. Seperti apa? Hurufnya an, kemudian apa? Anna, kemudian apa? Ma. Ya. Contohkan saja tadi. Ya, tabayyana li, jelas bagiku. Annaka qa'imun, bahasa engkau sedang berdiri. Tuh. Mana fa'ilnya tabayyana? Itu muawwal. Ya, masdar muawwal dari apa? Annaka qa'imun. Takwilannya apa annaka qa'imun? Ya qiyamuka. Tabayyana li qiyamuka, sama dengan ucapanmu annaka qa'imun. Ya. Kemudian usnida ilaihi fi'lun, di mana disandarkan pada fa'il itu fi'ilnya. Contohnya ja'a Zaid, ja'a kedatangan, disandarkan kepada Zaid. Ya. Au fi'lun, au muawwalun bih, ataupun disandarkan kepada fa'il, sesuatu yang ditakwil dengan fi'il, bukan fi'il, tapi sesuatu yang ditakwil dengan fi'il, isim fa'il, ya, ataupun sifat musyabbaha, dan yang lainnya masih banyak. Ya. Isim tafdil, ya. Ataupun masdar, ya. Seperti ajibtu min dorbin, Zaidun Amron, loh. Ajibtu min dorbin Zaidun Amron, saya merasa kagum dengan pukulan Zaid kepada Amr. Ya. Dorbin Zaidun Amron, di sini dorb masdar merupakan fa'ilnya Zaidun, menasabkan maf'ulnya Amron. Ya, kalau dalam contoh yang beliau contohkan, mukhtalifun alwanuhu, mukhtalifun isim fa'il merupakan fa'il yang setelahnya alwanuhu. Mukhtalifun ini disandarkan kepada apa? Fa'il. Yaitu apa? Alwanuhu, itu fa'ilnya. Ya. Kemudian muqaddamun alaih, fi'il tersebut atau yang ditakwil dengan fi'il tersebut didahulukan dari fa'ilnya. Bil asalah, ya, secara hukum asalnya. Ya, secara hukum asalnya. Ya. Waqi'an minhu, ada kalanya perbuatan tersebut munculnya dari apa? Fa'il atau qa'iman bih, ataupun tegak pada fa'il. Nah, sekarang antum sebutkan dengan ucapan ismun sharih yang keluar apa kira-kira? Ya, bukan isim, huruf, fi'il, tidak bisa jatuh sebagai apa? Fa'il. Ya. Kemudian disandarkan kepadanya fi'il atau punya ditakwil kepadanya. Ini jelas muqaddamun alaihi bil asalah. Ya. Dia harus didahulukan. ya, dari apa? Fa'ilnya. Kalau seandainya diakhirkan fi'ilnya atau dita'wil dengan fi'ilnya, maka dia bukan fa'il. Zaidun misalkan qa'imun ataupun Zaidun qoma. Zaid bukan fa'il ataupun iya, Zaid bukan fa'il, qoma. Kenapa? Karena penyebutan fi'ilnya diakhirkan. Ya. Kemudian pada contoh qa'imun Zaidun, kenapa tidak boleh dikatakan Zaidun sebagai fa'il padahal ada sesuatu yang mendahului dia, yaitu yang dita'wil dengan fa'il? Karena pada aslinya dia qa'imun itu diakhirkan. Ya. Tidak secara hukum asalnya dia didahulukan. Cuma di sini ada takdim dan ta'akhir. Ya. Ya boleh dikatakan seperti itu. Zaidun qa'imun atau qa'imun Zaidun. Hiramnya sama. Qa'imun khabar, Zaidun mubtada. Ya. Kemudian waqi'an minhu aw qa'iman bih. Boleh sebutkan ini untuk menepis persangkaan yang menyangka bahwasanya yang namanya fa'il itu mesti adalah apa? Pihak yang melakukan satu perbuatan. Tidak demikian. Kadang fa'il itu pihak yang terjadi padanya apa? Tegak padanya perbuatan. Seperti mata Zaidun. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Rinci sekali ini ya definisinya fa'il. Ismin sharih aw muawwalin bih. Usnida ilaihi fi'lun aw muawwalun bih muqaddamun alaihi bila salati waqian minhu aw qa'iman bih. Ada yang mau diulang? Ada yang belum paham? Ya, kalau mau kita tambahkan, yang mu'awwal ini ta'wil dan fa'il itu selain isim fa'il, masih ada yang lainnya. Ya, amsilah mubalaghah. Bariwa burrab. Ya. Kemudian sifat musyabbaha, juga isim tafdil, masdar, isim masdar, isim fi'il, dharaf. Nah, itu juga sama, beramal seperti amalannya fi'il. Aqaimun Zaidun, aqaimun Zaidun. Zaidun i'rabnya sebagai apa? Ya. Sebagai apa? Fa'il dia. Dari qaim. Ya, di sini qaim mubtadanya. Ya, isim fa'il dia, beramal. Ya. Karena syarat-syaratnya terpenuhi, di antaranya dia bersandar kepada hamzah istifham. Aqaimun. Zaidun sebagai fa'il, tapi menempati posisi khabar. Ya. Kalau Zaidun hasanun wajhuhu. Wajhu sebagai apa? Ya, fa'il dari Hasan. Hasan sifat musyabbahah, beramal seperti amalnya fi'il. Zaid adalah orang yang tampan wajahnya. Hasanun wajhuhu. Wajhu fa'il dari Hasan. Dan Hasan sifat musyabbahah. Ya, sifat musyabbahah. Yang dia dibentuk dari fi'il yang lazim. Kalau yang dibentuk dari fi'il yang muta'adi kan fa'il. Kalau yang dibentuk dari fi'il yang apa? Lazim misalnya sifat musyabbahah. Hasuna hasanun. Ya. Bisa juga isim tafdil. Ya. Bisa juga dari masar. Ya, sampai sini. Bisa dipahami? Tiga nama. Cukup atau lanjut nih? Atau satu ahkam kita ambil? Ahkamul fa'il sekarang kita ambil sedikit lagi. Wa idza araftal fa'il fa'lam annahu lahu ahkama. Apabila engkau sudah mengetahui definisi dari fa'il, maka ketahuilah bahwasanya fa'il itu memiliki hukum-hukum. Kita ambil beberapa hukum dari fa'il. Yang pertama, an la yata'akhkhar 'amiluhu anhu. Amilnya fa'il tidak boleh diakhirkan dari apa? Fa'il. Harus didahulukan. Ini sudah sempat disinggung kan dalam definisi tadi. Fala yajuzu fi nahwi, sehingga tidak boleh dalam contoh qama akhawak, berdiri bangkit dua saudaramu, antakul, kamu katakan dengan membaliknya akhawaka qama, enggak boleh. Ya. Waqad tabum man dzalikal had allazi dzakarna, dan ini sudah dikandungi oleh definisi yang telah kami sebutkan. Sudah kan? Wa inna ma yuqal, hanyalah yang boleh dengan dikatakan akhawaka qama. Maka i'rabnya kalau demikian akhwaka mubtada. Ya, tidak boleh dikatakan sebagai apa? Fa'il. Karena fa'il syaratnya amilnya harus mendahuluinya. Ya. Wa ma ba'dahu fi'lun wa fa'il, dan istilahnya qoma fi'lun fa'il kan? Qoma fi'lnya alifnya fa'il. Wal jumlah khobar. Nah, jumlah qoma yang terdiri dari fi'lun fa'il sebagai khobar. Pada mahalnya apa? Rafa'. Wasani yang kedua, annahu la yalhaqu 'amilahu 'alamatu tasniyatin wala jam'in. Hukum yang kedua yang berkait dengan fa'il adalah bahwasanya amilnya fa'il tidak diiringi, tidak diikuti oleh tanda tasniyah. Ketika fa'ilnya musanna tidak boleh dikasih tanda tasniyah pada fi'ilnya. Wala jam'in, tidak boleh juga dikasih tanda jamak. Fala yuqal, sehingga tidak boleh dikatakan qoma akhwaka. Cukup dikatakan apa? Qoma akhwaka, tanpa menyertakan padanya apa? Aliful isnain. Wala qomu ikhwatuk. Tapi dikatakan apa? Qoma ikhwatuk gitu. Ataupun kumna niswatuk. Tapi dikatakan apa? Qomat saja. Qomat niswatuk. Dikasih taknis, tanda tahu taknis karena fa'il muannas. Bal yuqalu fil jami', bahkan dikatakan pada semuanya itu fi'ilnya dalam bentuk mufrad, qoma ya, bil ifrad. Sebagaimana dikatakan pada fa'il mufrad, qoma akhuk. Hadza huwal aktsar, ini yang banyak, lughah yang paling banyak. Apa lughah yang paling banyak? Tidak menyertakan pada fi'ilnya tanda tasniyah dan jamak gitu. Itu lughah yang paling banyak digunakan. Wa minal arabi, tapi ada juga dari sebagian suku Arab, man yulhiqu hadhihi alamat bil amil. Ya. Ada yang menyertakan pada atau menyertakan tanda-tanda ini, tanda-tanda tasniyah, tanda-tanda jamak bil amil, bersama amilnya. Ketika fa'ilnya musanna, pada fi'ilnya disertakan tanda musanna. Ketika fa'ilnya jamak, disertakan pada fi'ilnya tanda jamak. Ya. Fi'lan kanat, apakah amilnya itu fi'il, seperti contoh ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Di sini yata'aqabuna fikum malaikatun, fa'ilnya kan malaikatun, disertakan bersama fi'ilnya tanda apa? Jamak. Yata'aqabuna aslinya apa? Yata'aqabu fikum malaika. Ada bahasa yang seperti itu. Iya. Aw isman, ataupun fa'ilnya isim. Ya qaulihi alaihi salatu wasallam, seperti ucapan alaihi salatu wasalam, awa mukhrijiyahum, ya, awa mukhrijiyahum, katanya ini ada prosesnya, ya, tadinya kan mukhrijuna, ya, mukhrijuna diidhofahkan kepada ya mutakallim, maka jamak mudzakkar salim ketika diidhofahkan dan dibuang nunnya, ya, jadi kan awa mukhriju, ya, ya, kemudian setelah itu wawunya dibalik menjadi ya. Ya, dilebur kepada ya mutakallim. Jadi awam mukhriju ya. Setelah itu dhammah pada jimnya dikasih diganti ya untuk menyesuaikan dengan ya, sehingga jadi awam mukhriju ya. Ya. Qala dzalik, beliau ucapkan lamma qala lahu Waraqah ibn Naufal, tatkala berkata kepadanya Waraqah ibn Naufal, waditu an akuna ma'aka idh yukhrijuka qaumuk. Aku sangat menginginkan untuk aku bisa bersamamu tatkala kaummu mengusirmu. Wal asal, lihat, aslinya awamukhrijuya tuh, awamukhrijuya hum, awamukhrijuya hum. Kok bisa menjadi awamukhrijiya, atau sebelumnya lagi awamukhrijuna gitu ya, awamukhrijuna setelah diidhofahkan ini buang nunnya jadi mukhrijuya ya. Fakulibatil wawu ya'an, wawunya dibalik menjadi ya, jadi apa berarti mukhrijuya ya kan. Wa udghimatil ya fil ya, kemudian ya yang aslinya wawu tadi dilebur kepada ya mutakallim. Ya, jadinya awam mukhriju ya. Ya. Setelah itu dhammahnya diganti kasrah untuk menyesuaikan dengan ya. Awam mukhriju ya akhirnya. Wal aktsar an yuqal, yang lebih banyak penggunaannya adalah dengan dikatakan yata'aqabu fikum malaikatun. Yata'aqabu, tidak menyertakan padanya apa? Tanda jamak. Kemudian awamukhrijihum, lebih banyak dengan bahasa awamukhrijihum, tidak menyertakan padanya wawu ya. Bitakhfifil ya, dengan meringankan ya-nya. Tapi sebagian mayorobnya hum sebagai mubtada, mukhriji khabar apa muqaddam. Kalau seperti ini ya tidak masuk ke pembahasan ini ya. Nah, itu cukup dulu ya, dua hukum yang berkait dengan fa'il. Yang pertama, bahwasanya amilnya tidak boleh diakhirkan, tidak boleh didatangkan setelah fa'il. Ya, yang kedua, tidak disertakan bersama amilnya, apakah berupa fi'il ataupun isim, tanda-tanda tasniyah, tanda-tanda jamak. Ya. Dan di sana masih ada yang lainnya. Insyaallah kita baca pada kesempatan berikutnya. Subhanallah wa bihamdih, syukurlillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.